تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. Daripada suratul Isra ayat 23 sampai 27 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur seperti mana kita diperintahkan. Allahus Sami'ul Basir sentiasa menambah hidayat taufik pahala cahaya rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada yang sentiasa mendengar dan membaca ayat-ayat Allah dengan tadabbur. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah belajar pada minggu dulu akan ayat yang ke-22-23, iaitu ayat yang bersangkutan dengan melarang kita daripada bersyirik dengan Tuhan. Dan selepas daripada itu Allah Ta'ala memerintah supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Buat baik kepada ibu bapa bukan makna kita turut segala perintah dia sama ada baik maupun jahat. Tidak turut perintah bapa bukan makna tidak buat baik kepada bapa, begitu juga ibu. Buat baik kepada ibu dan bapa adalah kewajipan yang diperintah oleh Allah. Tidak dikaitkan bapa kita tu orang berimeh atau orang yang tidak berimeh, Islam atau tidak Islam, ataupun dia wak baik pada kita atau dia wak tak baik pada kita, dia duduk dengan kita atau dia tak duduk dengan kita, dia pera kita atau dia helak kita, hak tu kerja dia. Kerja kita ialah perintah Allah Ta'ala kata wabil walidaini ihsana. Kewajipan ihsan kepada dua orang ibu dan bapa semata-mata kerana dia tersebab kepada kita ni datang ke dunia. Sekadar tu, tu cukup dah kita tu berkewajipan untuk buat baik pada dia. Dengan tak ada kena kira dia buatlah mana ke kita, tak usah kira sikit abuh tu. Lebih-lebih lagi, jarang benar nak jadi ibu bapa tu buat tak juruh, buat tak baik kepada anak-anak tu jarang berlaku. Kerana itu tu sangat sedikit. Dan kebanyakannya ibu bapa wak baik pada anak, anak tu deraka berbapa, itulah kebanyakannya. Maka deraka berbapa adalah bermakna tidak buat baik kepada dia. Bukan sekadar kata tak ada murih ke dia, tak. Tak ada kata huduh ke dia, tak ada murih ke dia, tu tak cukup lagi lah tu. Sebab ihsan ni satu perbuatan yang menimbulkan segenap hati dua ibu bapa tu mana ihsan. Buat baik. Nah, bukan sekadar duduk dia tak kata gapa, jumpa dengan dia duduk dia tak ada beri salam, bukan ihsan lah tu. jumpa wafat dia tak ada wisalah apa, bukan asalah tu. Nak assalamualaikum kita kena wisalah dia dulu. Barulah ya panggil ihsan belah tu. Nah, ada gapo makan minum gi wi dia kata ya panggil ihsan. Nah, segala kerudukan dia tu kita ambil peduli dia panggil ihsan. Nah, terutama di waktu dia tua. Hak tu secara umum. Wabil walidaini ihsana tu hak ni secara umum pap ruam hak tu. Ada pun hak khususnya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Ingatlah apabila sampailah oleh salah seorang daripada keduanya di sisi kamu tu umur yang tua, dia tak kuasa nak buat kerja apa dah. Hak ning ning ibu bapa yang sensitif benar buku nisa. Nah, ibu bapa yang berasa susah hati nak tua tupai anak ning, dia susah padahalnya anak tu tupai dia mai lama tu dia tak susah tu sedap. Tapi dia bosan dia takut dia ni tak gerak nak tolong diri, takut kena duk menyusahkan anak dia mikir benar mak pak han ni. Nah, benarlah ning ning kita tu berkewajipan kena jangan wia wasak cik hati sikit abuk bukulah ni. Sebab dia tu waktu tua ni lah waktu dia bosan hati sekali. Tapi kalau dengan layanan kita yang baik, tak ada berasa susah hati dengan sahabat dia tua duduk dengan kita, bahkan kita serenak kerana itu adalah pintu syurga duduk sekali dengan kita, maka benarlah itulah menghilangkan susah hati dia. Kalaulah kita duduk wajib berasa susah, berasa macam-macam perasaan duduk tunjuk pada dia, maka itu adalah benda yang sangat dia susah hati sekali. Ibu bapa kita tu, nah, sesengah tu dia duk mikirlah mana dia nak tua. Dia tua dia tak boleh buat kerja, dia nak gitu pepia, dia malah nak gitu pe anak dia. Ini tabiat orang yang biasa tolong orang tu. Dia tu berasa gapa dia kadang-kadang dengan perbuatan anak yang tak jauh pada dia tu wasa kecil hati. Kecil hati. Benarlah ni kita kena jaga benar-benar. Sebab tu Allah Ta'ala pesekah waktu tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Mula-mula nisa dulu. Au kilahuma atau dua-dua orang selalu. Siapa tua duduk dengan kita. Indak duduk di sisi kamu. Bukan kita tahu umur suku tak. Duduk sekalimu. Indaka di sisi kamu. Hei manusia. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu kata kepada keduanya atau kepada salah satu daripada keduanya yang duduk bersama mung tu uffin. Uffining bahasa tu hewari mencakupi semua perkataan dan perbuatan dan suara yang menggambarkan cemah dengan bapak dan ibu. Tak saya nampak cemah. Kalau dia berak, kalau dia kecing, kalau dia sakit, kalau dia lenguh, kalau dia gapo, we nampak kita tu serenak dengan cara kepada dia. Oh, itulah payah benar dengan benda seperti ini. Allah Ta'ala ni adil sungguh. Nah, Allah Ta'ala ni adil sungguh. Fala taqul lahuma uffin. Lepas tu tak ada lah dunia ni. Kalau tak kedai anak duk lah ni kepada bapa yang tua, maka selamatlah keluarga tu, berkat keluarga tu. Ya berkat ni kita cari tak temu, berkat ni cari tak temu. Cari duit mudah, cari pangkat mudah, cari gapa, cari gapa, cari gapa benda kita nak kebendaan ni mudah belaka. Cari keberkatan dan kemuliaan tu payah. Hak tu payah sekali. Berkat ni kita tengok tak nampak, tapi kita boleh rasa dengan hati. Berasa gembira, berasa kita ni mendapat pertolongan dari Allah. Kita berasa barilah tu. Nah, Allah Ta'ala beri perasaan balah tu. Wala tanharhuma, dan jangan kamu tu jekahkan keduanya. kecek kasar tu lebih pada uf lah. Ini tekar wala tanharhuma fala taqul lahumu uffin, ini umum. Wala tanharhuma, ini jangan kamu jekahkan keduanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Patu wa qul lahumu qawlan karima, su hajjah hajjah sasa Allah Taala hajjano. Suruh terhadap ibu bapa dia dan kata olehmu bagi keduanya akan perkataan yang mulia. Keceklah mano nuya wasasni hati suka hati qaulan karima, perkataan yang cukup mulia jamilan. Nah, ulama tafsir sini qaulan karima mana hasanan jamilan layyinan, tiga elok. Nah, sopan lagi pula lembut kecek. Perkataan molek dah kecek kerah pula tak boleh. Perkataan tak molek kecek kerah pula hatu katuk lagi. Nauzubillahi min dalik. Oleh itu maka marilah kita pakat berasa benar-benar seperti ning-ning kita nak buat contoh kepada masyarakat Islam supaya timbulnya masyarakat yang hormat pada bapa. Nah, buat contoh belah mana kita nak hormat pada bapa kita supaya benda tu tu sampai kepada kita boleh menyahuti akan perintah Allah Taala yang berbunyi fala taqul lahumu uffin. Sebab tua ni galaknya, marilah kalimah ning dah kita cara kok ke tua. Yang berasa kembarnya, yang berasa bergapa tu uffin belakang. Nah, wala tanharhuma. Bukan kata uffin ya suruh tu kita kata dak sekadar tu tu juga. Tapi ulama tafsir lebih luah pada tu lagi uffin. Nah, kita tengok dia tu kita berasa geligeme, kita berasa susah, berasa tak boleh tengok kepada orang yang tua duk berak kecing ke apa tu, dia panggil uffin belaka. Menunjukkan air muka yang bekuk-kuk waktu mana membasuhkan benda najis dia, uffin belaka tu, uff, uff belaka tu. Mengerukkan muka pasal nampak pasal tak kena kepada benda tu tu, uffin juga. Subhanallah. Itulah ikhwanin semuli sekalian, wa qul lahumu qawlan karima. Waktu duk itu dari segi menghadapi orang tua. Ya Allah, subhanallah. Sekarang ni sebab apa ada rumah-rumah orang tua orang kena layan? Sebab mapak yang tak ada anak atau yang ada anak tapi anak tidak jalan perintah ni. Kalau tiap-tiap orang pera anak, pera pak sini, pera pak tua, pera mak tua sini, ni kena duk ada rumah orang tua, rumah gapa, dengan sebab tu kita tu kena duk susah teruk. Masing-masing jalan kewajipan maka berkat. Ingat kata dua pintu syurga bersama kita, pintu ibu, pintu bapa. Ibu tu nombor satu sekali, lepas tu bapa tu nombor duanya. Nah, dua pintu syurga yang kita tak kena kelagu maka kita tu tak boleh masuk syurga dengan sebab tu. La ilaha illallah. Supaya hadis saya royak dulu buka. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya kata Allah, teruknya seorang lelaki. Aku disebut di sisi dia, dia tak selawat ke aku. Sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi kecak kan. Apabila sebut nama aku, dia tak selawat ke aku. Tu makna teruk benar orang tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat pada Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat pada kita 10 kali. Dari itu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wa raghima anfu rajulin ata alaihi syahrul ramadan falam yughfar lah. Teruk sungguh seorang lelaki yang telah datang kepadanya bulan Ramadan tetapi dosa dia tidak cabut, tidak gugur. Allah habirain. Pria orang hapus dosa, dosa dia tak cabut juga. Bermakna kata benar-benar berat dia. Dia panggil raghima anfu rajulin. Pasti yang ketiganya raghima anfum ri'in. Ini lelaki dan perempuan boleh hadir ni. Sebab dia kata gini ni lah. Adraka abawaihil kibaru falam yudkhilahul jannah. Allah. Teruk benar. Satu orang yang dia dengan dua ibu bapa dia tua, umur dia tu panjang, sapa dia pera pak dia tua, mak dia tua, tetapi dua-dua orang tu tidak boleh masuk dia dalam syurga. Teruk benar. Ding makna katanya Allah Taala wibat sa kepada dua ibu bapa tua ni. Allah Taala wi agak pada hormat kepada ibu bapa tu yang tua tu, iaitu dua orang ni boleh masuk kita ke dalam syurga ya cara pada dia dengan cukup melia dan menimbulkan perasaan gembira hati dia kepada jagaan kita dan layanan kita. Falam yudkhilahu aljannata. Dua orang itu tak ada boleh masuk dia ke dalam syurga. Allahuakbar. Inilah yang kita takut sekalinya keberkatan apa tu? Hak yang jadi sekalinya yang kita tak ada takut lagi pada diri kita, takut pada anak kita, wak kita pula, atau wak pada isteri kita pula, anak kita bagi kita wak pada bapa kita belah mana, anak kita wak kita pula. Ya inilah dunia ni, sunnatullah wa lan tajida li sunnatillah tabdila. Siapa-siapa wak pada mak pak dia tu hawa tak hawa laba, dia ingat atau dia pak dia tak cara dia ke kayalah halus dia nak cara ke anak sesungguh ke, ya ada gak mikir macam tu. Nah, mak pak dia tak cara dia, dia nak cara sungguh-sungguh ke anak, tapi anak akan wak dia pula. Nah, kerana dia tu wak pada mak pak dia. Itulah sunnatullah. Ingat molek, sunnatullah ni tidak boleh nak lari sama sekali. Oleh itu maka marilah kita pakat kembali pada ajar Allah Ta'ala. Nah, orang yang deraka pada Allah ni ialah orang yang tidak masuk syurga, la yadkhul jannah. Orang yang aq, orang yang deraka pada bapak. Rabbukum waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Allah, bahasa Tuhan agak habis tinggi dia guna untuk beribu bapa ni. Tak ada agama yang memberi kehormatan pada ibu bapa lebih pada Islam, tak ada. Dan hendaklah kamu rendahkan bagi kedua-duanya akan sayap kehinaan kamu hasil daripada rahmat Tuhan yang adalah hatimu. Kesian pada bapak tu, ya dia rendah. Jangan nampak. Nah, bangga apa dia? Takabur dengan ibu bapak sama sekali. Walau ibu bapak kita sakit belah mana, walau ibu bapak kita miskin belah mana, kadang-kadang kita tu jadi orang besar, jadi orang apa tu, tengok pada ibu bapak tu rendah dan sebagainya. Itu adalah satu kesilapan besar yang tidak menyahuti ayat yang ke-24 dalam suratul Isra. Naklah kamu rendahkan bagi keduanya akan janahadzulli, rendah lambung tu. Lambung tu daripada rahmat, daripada kesiablah. La ilaha illallah. Bahasa Tuhan ni tinggi sungguh, bahasa Tuhan. Daripada kesiablah. Waqul, dan kata olehmu kepada dia. Ini di sudut doa. Yang berdoa olehmu kepada dia. Rabbi he tuhaku irhamhuma. Kesialah kedua-dua orang ini. Kama rabbayani saghira. Seperti mana dua-dua orang ini telah mendidik, membela, menyusah payah. Nah, hidup dia dengan sahabat aku tu waktu aku kecil. Itulah doa, cata doa, suruh kita tu berdoa pada bapa. Wa qur rabbil hamhuma, rabbir hamhuma. Nah, minta Tuhan beri rahmat. Sebab kita nah, dengan dua perkara tu, dengan keampunan Tuhan, dengan rahmat Tuhan sahaja, sebagai jalan keluar daripada segala rusuhan hidup. Jadi kita berdoa pada dia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa tak apa, kalau nak tambah tak ada duk punah apa, tak tambah hak ni pun tak ada punah gapo. Nah, itu disuruhkan berdoa kepada dua ibu bapa. Nah, kalau dia tu orang yang Islam, sengah-sengah katanya hak ni syaratlah, syarat kalau dia tu orang Islam. Nah, suruh berdoa belah ni. Adapun kalau dia tu bukan orang Islam, maka doa hidayah. Allahumma hdihima hidayatan tamatan. Nah, dan sebagainya berdoa. Ataupun kita berdoa dengan segala macam kebaikan dari bapak kita, tak ada salah. Kalau dia tu tak apa paham ngaji, kita wih hidayah, minta hidayah pada dia. Allahumma hdihima warhamhuma. Allahumma hdihima washrah sudurahuma. Nah, warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita berdoa supaya Tuhan buka segala pintu hati dia, terima ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada ajaran Allah taala. Nah, itu. Ah, itulah lebih kurang perintah Allah taala, suruh rendah segi zahir, suruh doa pada dia. Ah, itu. Berhubung dia habis. Lepas tu dari kita berdoa, berdoa dia hubung siapa kepada tuan nenek moyang gila. Nah, barulah orang tu kalau dia telucuk nyaca atas, nyaca bawah dia tu tak akan selamat. Nah, orang nak selamat ni orang yang tertik dia tu mula nyaca dia mula ihsan kepada anung. Oh, ni ihsan jadi bubung semua ihsan. Kalau kita putus dengan ibu bapa kita, maka anak kita akan huru-hara juga. Mak ya tak boleh hidup. Ya susah. Ya tak ada keberkatan dalam keluarga orang putus ibu bapa. Orang putus dengan ibu bapa, orang tu tak ada keberkatan dalam keluarga. Percayalah, walau kaya setara mana kita pun, tapi kita akan berada dalam keadaan susah hati, berkata dalam keadaan tidak betul dengan ajaran Allah Ta'ala, sahabat kemerkaan Allah terjatuh tak kita. Nah, dalam satu hadis mengatakan bahwasanya ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Kereda Allah bersama dengan kereda bapak atau ibu, dan kemerkaan Allah bersama-sama dengan kemerkaan bapak dan ibu. Oleh itu jangan ibu bapa kita wasa nak marah kita. Nah, kerana itu adalah salah satu daripada sebab pada Allah Taala murka. Kecuali dia marah dengan sebab kita suruh benda molek dia, itu lain pula. Atau Allah Taala ertilah dia bukan bodoh, Allah Taala al-alimul hakim. Nah, apa boleh dia nak marah kita? Kita wak molek belaka dah dia. Kalau nak marah kita dengan sebab kita tu dua benda molek, maka tak apalah. Nah, kalau marah tu dengan sebab kita tak peduli ke dia, maka itulah dia bersama-sama dengan kemerkaan Allah. Oleh itu maka kita jauhikan benda lah tu. Itulah Allah Ta'ala cek sungguh-sungguh benda ni. Hingga siapa dia wari ayat seterusnya dia kata, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Allah, ya Allah, rahmatnya Tuhan. Ya kata Tuhan mung Tuhan manusia, lebih tahu bagai dalam hati mung ni. Kasih sungguh kedak mak mung. Allah Ta'ala lebih tahu. Mung ni kasih sungguh kedak pada ibu kamu yang tua, pada mak kamu, pak kamu yang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Turuk gi siapa dalam hati ni Allah Ta'ala buku mak pak ni. Nah, bukan sekadar turuk suruh wak zahir dak, tapi turuk. Turuk titam. Nah, pramun sakmo. Mung ni orang yang sungguh dak kasih pada mak pak. Mung ada hati bersih dak kepada mak pak. Ah tu, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum min barril walidain wa uquqihima. Mung ni orang yang deraka pada pak ke atau pada orang yang taat pada bapak? Katan you pada bapak ke atau orang yang menyusahkan bapak? Atu mana katanya a'lamu bima fi nufusikum. Saya perhati besar ayat ni, kata Allah Ta'ala ni kuat sungguh dengan hamba dia. Berat benar, berat benar hati insan. Ya royak-royak payah ikut pula. Tak ada kata royak-royak lepas dak. Ikut pasal ikut dalam hati dah. Ikut tengok hati kita ni. Sungguh kedak. Munturuk dak perintahku kata waqfid lahumma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Munturuk dak? Ya Allah. Takutnya ya Allah, takutnya ya Allah. Nah, takut. Nah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Terutama kalau kita tu nah berasa kata kita tak berhajat pada mak pak dah. Rasa kita kaya, kita ada kedudukan gapo. Pas mak pak kita apa kadang-kadangnya nyekapung dah. yang jadi tak berjuruh kau, yang jadi nampak darab doa kau, jadi berasa tak tergamak masuk dekat pada agak anak tu kepada mak pak. Ibtikah jauh doa anak dengan pak tu. Ah ha, tu pun jadi masalah juga benda-benda gitu. Semua tu tak ada. Satu saudara saya dia tulis surat, dia kata tajuk dia manusia ni selalu menjadi kanak-kanak selama mana ibu bapa dia tu duk haluh, duk hidup. Manusia ni menjadi tiflan selama mana mak dia tu hayyan. Selama mana mak pak dia tu hidup. Bala nak besar, nak jadi raja, jadi pemimpin tarana pun, dia ada apa mak pak dia tu, dia jadi tiflan, jadi budak haluh. Dia budak haluh. Ha, itu tajuk surat dia. Tajuk surat dia. Nah, tak ada pihak terjemah lagi. Saya nulis. Boleh nulis. Nulis sesuai dengan mak dia mati. Dia tulis. Dia ingat pada mak dia, tulis surat ni. Nah, selama mana mak pak hidup, dia adalah tiflan. Bawa mak pak tak ada, bawalah dia jadi orang tua. Jadi orang tua ni sebab anak dia pula lah. Selagi mak dia ada, walau tua sarana, ia adalah tiflan budak ya, budak lu. Nah, la ilaha illallah. Lepas tu, Allah Ta'ala buka jalan lagi. In takunu salihin. Jika adalah kamu tu nak jadi orang soleh, lepas pada mung tu, deraka pada mak pak kau, tak peduli kepada mak pak, lepas tu mu nak klik peduli dah lah. Misalnya, mu dengar ayat aku dah, mu dulu tu taksir pada mak pak banyak, lepas mu nak klik cara pada mak pak dah. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Allahu akbar, Allah Ta'ala. Masya-Allah. Maka sesungguhnya adalah Allah Ta'ala tu sangat-sangat mengampung kepada orang yang nak taubat. Nah, awabin dia wi galak ke kepada orang hati kerah-kerah, tak ada apa, dua ambil sebab apa begitu, apa. Ya kadang ada sebab ni macam-macamnya berdalih dia. Nah, apa tak gizarah apa? Aku tak gizarah sahabat ya. Gizarah apa yang benci kat aku ya. Ha, kita dah saya mengajar dengan dulu dah. Ya nak benci, ya nak marah, ya nak lawak lah no, kita kena wajib buat baik. Zarah sengah pada ihsan. Beri barang sengah pada ihsan. Beri duit sengah pada ihsan. Tanya khabar sengah pada ihsan. Beri salam sengah pada ihsan. Doa pada dia sengah pada ihsan. Serta kita pergi peluk dia, serenuk hati dia, kucuk dia. Dia panggil ihsan belakang benda lah tu. Nah, jadi benda-benda lah tu ihsan. Wabil walidaini ihsana. Nah, Allahu akbar. Allah Ta'ala tak lepas mudah-mudah buku makpak ni. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah. Lepas tu, kalau mung ni tak juruh, juruhlah mung ni dengan makpak. Kalau pia tak juruh lagi dengan makpak dulu, marilah juruh makpak. Apabila juruh dengan makpak dah, nak klik jadi orang soleh lah. In takunu fa'am dari awak ini, in takunu ni maya atau benar lagi akan datang. Jika kamu nak klik jadi orang soleh semula pula, fa innahu kana lil awabin ghafura, maka Allah Ta'ala adalah sangat-sangat beri keampunan kepada orang yang awab. Awak ni orang yang taubat, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lepas dari neraka, lepas dari neraka dia klik pada ajaran Allah, dia panggil awab. Lepas pada neraka pada mak pak, payah klik pada mak pak awak. Mak pak nak musuh setara mana, nak kata belah mana, nak kata jangan tijak tangga umuhku lah mana, lah kata ya mak pak ya ke benda. Mung hamak jangan jejak tangga umuhku mak. Ha, tengok ya wi hak tu kada-kada ya wi. Tak leh kita Ahmad, hei Ahmad, kena ke jejak tangga mak kamu. Kena naik gi peluk mak kamu. الحمد لله. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Itulah di antara ajaran Allah Ta'ala kepada kita mengenai dengan kewajipan anak terhadap bapa. Nah, jadi waktu dia mati dah pun belah itulah. Waktu bapa kita mati dah, kita kena banyak berdoa pada dia, ziarah kubur dia, buat baik kepada saing dia. Ini penting sekali. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada gapa dia? Pesan dia kata, di antara birrul walidain ialah buat baik kepada saing baik mak pak kita. Gi ziarah saing baik mak pak kita. Terutama kalau mak pak kita tak ada dah. Kita berasa nak buat baik pada mak pak, kita gi ziarah saing baik mak pak kita. Ya ada mak pak kita saing baik dia. Dok mana-mana pun kita tanya khabar, hadiah barang kepada dia kerana ingat pada mak kita. Serta kita banyak ziarah kubur dia dan kita berdoa kepada dia dengan macam-macam doa. Ziarah kubur ni kita berdoa ya. Serta kita tu mana kata minta Tuhan tu witimbo insaf pada kita, berasa kita nak tabak nasuha dengan sebab kita dulu tidak buat baik pada bapa kita. Biar bapa kita tua sampai mati dengan keadaan kita tak peduli pun ada juga. Mudah-mudahan lah tu dah. Jadi semua tu menyebabkan kita tak ada gapa dia ihsan pada bapa. Dah tak ada ihsan pada bapa. Terutama anak-anak perempuan yang terhad. Anak perempuan ni payah sekali. Kadang-kadang suami dia tu hati kerah, ada juga. Nak pergi ziarah mak pun tak boleh. Nak pergi ziarah pak pun tak boleh. Nah, atau pun sebenarnya kita perlu nah beri hak dia di mana-mana sabah. Sebulan, dua bulan ke ziarah ketua sekali habis-habis tak ada. Kalau lah zaman-zaman telefon, zaman boleh berhubung hari-hari. Nah, lepas tu nak pergi katik, pergi. Kalau jauh-jauh, kalau dekat-dekat, pergi. Sehari nak-nak hari molek. Nah, nak-nak hari, buat pergi lauk, buat pergi gapa. Nah, supaya boleh nampak katanya ada rancangan, jangan sambil. Kalau sambil tu nampak tak molek. Sambil pergi situ, ha, ziarah bapak. Pergi khah nak pergi ziarah bapak. Maka itu adalah asalnya. Supaya kita tu boleh buat baik kepada dia. Kita pergi berdoa kepada dia waktu dia dalam kubur. Dia sangat berhajat pada doa kita. Doa. Sama ada kita nak minta doa untuk apa dosa dia. Tuhan peluahkan kubur dia. Tuhan we jadi ngapa dia we cahaya pada kubur dia. Tuhan we akak roh dia bersama dengan puak-puak as-salihin, as-siddiqin, puak anbiya illah wa rusulillah. Nah, puak-puak illiyin, duk peringkat illiyin, semua tu nah kita boleh berdoa pada dia. Nah, boleh doa pada dia. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma wahfazhuma aqabada warfa' darajatuhuma 'indaka fi 'illiyyin. Ikutlah nabda'a wafsah qabruhuma. Ana Allahumma afsah qabra walidayya, ya Allah mitawil wa kubur bapakku wa nawwir qabruhuma. Nah, dan hendaklah kamu tu memberi cahaya kepada kubur bapakku. Baca doa bahasa Melayu tak apa, tak ada mesti doa bahasa Arab. Bahasa Melayu tak apa. Di kubur berdoa. Kubur tak ada lain berdoa ya deh. Besar sekali berdoa ya. Kalau nak baca Quran, baca Quran. Baca Quran tu tak ada kubur tak apa, baca Quran rumah. Baca Quran rumah hadiahkan pahala baca Quran kepada ibu bapa, kepada ibu kita atau kepada bapa kita. Tak ada gapo. Allahumma awsil misla thawabi ma qara'tuhu ila ruhi walidayya ka. Lah. Nah, ya Allah, buat sampai olehmu nah atas sah kata tak siapa pahala. Mazhab Syafi'i tak siapa pahala baca Quran kepada si mati. Nah, hak masyhur dia tu. Sebab tu sesungguh mazhab tak apa. Nah, dan kita ui sapang jalan doa. Kalau doa tak ada khilaf di kalau semua mazhab doa. Baca Quran siapa ke tak? Imam Syafi'i sendiri tu kerah buku ni. Tak nak siapa dia. Tapi kalau kita berdoa, nah, maka kita berdoa pada dia. Baca Quran tak pernah tu baca Quran sejuh tak? Baca Quran sikit-sikit. Boleh 2-3 ayat, 4-5 ayat. Ni tak utuh sampaikan baca aku tu pahala seperti pahala Allah. Ulama dia tafsir ia pergi kat tu, Allahumma awsil mithla thawabi ma qara'tuhu ila ruhu ummi wa walidi nah ata abi kulah nah nah warfa ruhahuma indaka fi illiyin nah hendaklah kamu akakkan roh keduanya di sisi kamu di sisi illiyin nah illiyin ni fuq tinggi sekali fuq tinggi dalam fuq ahli syurga itu ibu bapa kita waghfir lahumma nah hendaklah kamu tu ampun bagi keduanya. Baca Quran tiap-tiap hari jangan rugi kita kena baca Quran nak hari dah fuk kita dak lagi tu fuk kita ni fuk Quran sejuh lebih kuat dak kah kita selalu dak beramal Quran sejuh sehari Quran sejuh sehari siapa boleh hadiah Quran sejuh sehari pada bapak wah siapa puas hati dah hari-hari sejuh sehari sejuh sehari sejuh sehari tak boleh hadiah dia nah hadiah pahala Quran sejuh sehari sejuh sehari pahala umur kita tu lama mana nah kita dak baca hari-hari sejuh sejuh sejuh sejuh lepas tu hadiah kan seumpama pahala yang aku baca ini kepada dia. Bukan kata kita free dak kita boleh gak kalau tu harus kata boleh kita 100 dia pun 100 juga ada apa tak ada kurang gak pahala kita. Nah, seumpama pahala we ke dia. Nah, begitulah. Nah, orang panggil kelebihan kalau kita tu ibu bapa kita nah mati dah. Kalau tak mati lagi suruh baca Quran banyak sikit, suruh berzikir banyak. Ui sebab-sebab zikir, beli kaset with dia, beli tape with dia. Beli kaset saja, tape tak ada, tak pakai juga. Beli kaset, beli tape pasal, beli ubat, beli toy, molek. Nah, ui duduk pasal cara dia. Dia tak ada kerja apa, duduk pasal satu. Dengan radio, tak jaga-jaga. Semua tu mendatangkan kebersihan. Nah, lepas tu kita berdoa pada dia sama-sama supaya dia tu, gapa dia. Lepas tu, kita tu beri kanak-kanak dia yang baik. Nah, supaya dapat jangan jadi tidak dapat kanak dia. Apabila dia mati, besar sekali doa, besar sekali ziarah kubur, lepas tu kita buat kebajikan kepada dia sedekah. Sedekah hari-hari buat kita sedekah, tapi kita tak biasa niat kadang-kadang tu, tak niat. Kalau kita nak ui ke budak miskin 10 kok, kita niat atau ui pahala kepada ibu bapa kita. 10 kok. Tak ada apa. Nah, kita ui sesara itu senyap mana kadang-kadang, tapi kita tak biasa niat suruh ui kepada ibu bapa kita. Ini rugi. Padahal tu baik 10 kot ni kalau kita ui pada bapa kita, kita pun boleh pahala. Boleh pahala birrul walidain. Nah, bukan kata tak boleh pahala 10 kot tu kita dak. Kita buat baik bapa kita, boleh pahala kita, dia pun boleh. Kita panggil makan nasi, niat katanya. Nah, jamuan ni ui jadi pahala yang kita it'am, ui pahala siapa kepada si mati fulan menu fulan. Tak ada apa, sedekah. Sedekah tu ada khilaf. Doa dengan sedekah tak ada khilaf. Lain pada tu khilaf lah. Nah, begitu dah begini khilaf lah sikit. Nah. Sapa Quran baca tu kalau dengan kita sampai dengan doa, orang panggil hala lagi dengan doa, insya-Allah kata Imam Nawawi insya-Allah sampai pahala Quran kepada dia. Nah, wallahu alam. Kalau tak sampai, kalau sampai pun kita pentingnya kita nak birrul walidain. Ihsan kepada walidain waktu dia hidup belah mana, waktu dia mati belah mana. Nah, itulah dia. Lepas tu kita buat baik kepada orang yang dia baik. Nah, ziarah orang yang sahabat baik dia. Nah, sahabat baik dia supaya dengan itu dia tu seolah-olah dia ada. Apabila kita buat baik pada sahabat baik, maka itu adalah mendatangkan keserenakan kepada hati dia. Nah. Itulah ikhwan yang semula sekalian daripada ayat waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Sekatu ayat sakup pak dengan beribadat kepada Allah hanya tunggal, tidak bersyirik, dan buat baik kepada ibu bapa walau setara mana perangai ibu bapa sekalipun, dan khususnya waktu dia tua duduk bersama kita, naklah kita tu ada ajaran, terima ajaran khah dari Allah Ta'alanya. Itu tidak syak lagi akan ajaran Allah yang benar daripada Al-Quran dia, dan ditambah dengan hadis-hadis daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan digalak supaya kita jadi awabin. Kalau kita orang tak ada berapalah mana pada mak pak, marilah dengan sebab kita dengar ayat yang ke-25, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin fa innahu kana lil awabin ghafura waj'alna min ibadikal awabin. Dan waghfir lana zunubana warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil. Lain pada tu, dan naklah kamu bawa data akan yang mempunyai kaum kerabat, akan hak-haknya. Ni silaturrahim, wa baik kepada warih warah dia panggil. Kaum kerabat. Kan kerabat ni banyak sekali. Kerabat ni banyak sekali. Lalu itulah Yusuf wa'ri gapa dia buat beri hak dia. Ada setengah kata zal qurbanin, iaitu kerabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pada umum lebih malak. Wal miskin, dan beri hak orang miskin. Allah. Wa ibnas sabil, dan hak anak-anak jalan. Ibnu Sabil bunyi haluh ibnu, tapi sebenarnya tua ni. Nah, Ibnu Sabil dia panggil. Anak jalan ni mana orang jauh pada rumah tangga, dagang, mari sebagai pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Ibnu Sabil belaka tinggal pada rumah, mari cari ilmu daripada negeri Cina, negeri apa. Nah, tu dia panggil Ibnu Sabil. Orang duduk di atas jalan, tak ada rumah-rumah, duduk jauh. Dia panggil Ibnu Sabil. Orang musafir lah mudah-mudah. Nah, orang musafir ni dia panggil Ibnu Sabil, anak jalan. Nah, tu. Naklah kita uikan hak-hak dia tu. Nah, naklah kita uikan pada hak-hak dia tu. Wala tubazir tabzira. Dan jangan kamu tu membazir. Nah, akan sebagai bazir, jangan sama sekali. Sebab apa? Innal mubazzirina qana kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang membazir itu adalah mereka itu saudara-saudara syaitan. Allah. Ngiduk boh dek nung orang bazir ni. Dan syaitan belah mana? Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan adalah syaitan itu adalah yang sangat kufur dengan Tuhannya. Kufur dengan tua dia. Allah, bagaimanalah manusia ni lebih zalim daripada orang yang kufur dengan tua ni. Orang sombong dengan tua dia. Ya Allah, na'udzubillah min dalik. La hawla wa la quwata illa billah. Manusia ni zalim sungguh dengan Tuhan nombor satu sekali. Pahala tu dengan makpak nombor dua. Dengan Tuhan ni kak, tak silah molek dengan Tuhan. Dengan makpak sepatu kat kecek dengan orang lain molek. Dengan makpak kecek tak molek. Kecek bekain lah, jukah lah makpak budak-budak zaman lah ni. Ya Allah, zaman mana, bagaimana caranya. Nah, jadi syaitan semua, syaitan. Kuasa syaitan ni sangat banyak. Wala tubazir tabzira. Jangan kamu tabzirkan sebagai tabzir. Kata setengah ulama'nya, tubazir ni, infakkan harta kita pada jalan maksiat. Infakkan hartanya pada jalan maksiat. Ia panggil bazir. Ini kata bazir. Kalau jalan molek tak apa, tak bazik. Wa qala Mujahid, law anfaqa al-insanu ma lahu kullahu tabdhiran wa law anfaqa gapada madma muddan fi batilin kana tabdhira. Kalau lah manusia terinfakkan semua harta dia, ia panggil bazir juga lah tu. Tetapi kalau dia tu buat infak akan satu cupak dalam benda batil, maka itu dinamakan bazir juga. Itu Mujahid kata. Kata Ibn Mas'ud anit tabzir, orang tanya mengenai tabzir, qala infaqul mal fi ghairi haqqih, iaitu membelanjakan harta pada lain pada hak dia. Harta ni kena belanja pada hak dia, untuk makan, untuk minum pada jalan yang betul, halal dan tayyiban. Nah, itu saja yang dinamakan dia tidak bazir. Lain pada tu bazir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kebanyakan ulama tafsir bazir itu pada tu. Walau bagaimanapun, nah, bukan makna bahawa kita infak jalan yang haruh ni, bukan makna tak bazir. Misal kita makan banyak berdoa haji kenyi so'ah, nah, ya panggil bazir kat lah tu. Nah, beli barang baik kebaikan, banyak berdoa lipah lebih tak ada nak makan, bazir juga pula tu. Nah, air kita guna lebih berdoa, bazir juga. Api kita guna, learning palangan, bazir benar lah ni orang kita. Nah, maksudnya api dengan air bazir. Nah, kalau ambil semaya pun jadi nak jadi saudara syaitan ambil semaya. Jadi nak dia gitu. Pasal peli bong, bong sikit basuh muka. Peli tu kalau basuh muka, peli duk bong tu. Rah pada pasal peli, pasal lalu jadi wasa tak sedap. So, pasal rah, bazir belakang. Bazir. Jadi kalau kita bazir duk ambil semaya, maka bagaimana kita nak jadi orang berjuruh? Nah, tak boleh jadi orang berjuruh. Sebab jadi ambil ismaya pun kena bersaing dengan syaitan juga. Kena jadi saudara syaitan sedang-sedang ambil ismaya panggil. Nah, sedang-sedang dia ambil ismaya. Itu na'udzubillah min dalil, apa tak kena. Nah, pakai api sepatut juga. Sepatut pasal sikit, kita pasal banyak. Nah, kadang-kadang pasal dalam bilik pelajar-pelajar rumah-rumah kita apa tu kak? Nah, pasal kat 24 jam dalam rumah. Kipas kadang-kadang 24 jam. Tu tak ada ahli. Bazir belakang tu, bazir belakang. Hei ibu, hei bapak, tengok rumah kita jangan jadi rumah bazir. Sebab boleh jadi rumah bazir, di rumah syaitan. Jadi syaitan dalam rumah kita. Jadi ikhwanus syayatin dalam rumah kita. Banyak benda-benda ni saya tengok. Bazir pasal peli ambil ismaya. Nabi ambil ismaya secupak. Nah, cara nabinya dia ambil dengan apa dia? Dia cebok dengan tangan dia. Nah, kalau rasa cemar tangan kita, kita basuh dulu. Lepas tu juga, kita buah air batik besar sikit pada dengan basuh kaki ke apa, kita boleh cebok. So, jangan witik-tik lah tu lah. Takut ada mustakmal pula misalnya. Bagi orang pergi mustakmal tu. Tak gitu. Ha, cebok, sapu. Cebok, sapu, cebok tiga kali. Dengan tangan ni. Cebok. Pasuh tangan. Pasuh sapu kepala, sapu telinga. Pasuh kaki. Sebatik ya. Satu letter, satu cupok. Nabi ambil semangat satu cupok. Nah, yang mandi, 4 cupok. 5 cupok kita ni kan. Dua lega tak ikut ke mandi. Nah, tak ada roh tu. Belah lah kita kata. Nah, mandi yang kena tak tuan ni. Ambil semangat tak kena tak tuan betul ni. Nah, ambil ismaya ni duk bong jatuh ke kau duk basuh muka dia sari kira. Anu duk bong tu steamer lah, steamer lebih. Buku hak free saja. Patu kita nak buat kan. Atu tu bazir cerak bazir. Dah. Baik tu rabuk. Lah ni rabuk molek. Peli zaman dulu kalah tak bazir tapi dia mata nyakit. Nah, nyakit. Jadi kita pun tak kena. Kau ambil sekolah maka mari duk hadu gudu dah tu. Tapi kalau cabut batik tu malah di sunnah situ. Apalagi buat juga kita cadar batik, boleh batik sebab tak akak cabut. Selamat daripada bazir. Bazir tu dah. Wala tubazir tabzira. Nah, karena itu adalah benda yang tidak baik, syirik dah. Ambil semaya tu bazir cerak-cerak negeri kita. dengan fuak wairung, fuak gapa juga, sacai benar, buka peli, cisuk juga, ambil semaya juga. La ilaha illallah. Aslahanallah wa iyahum. Minta itu habiki lah kita dan anak cucu kita daripada bazir. Nah, sama ada pakai api dengan pakai air. Kalau kita pakai api, pakai air, tak bazir, kita boleh perayak teruk. Duit bulan ni kita belanja dalam rumah tangga. Tapi kalau dua kara tu bazir, Allah kita teruk. Nah, nah, sama telah yang hidup bakar kata, pok bakar, mok bakar. Nah, anak pun bakar juga. Pakai duk bakar temerai tu kat sehari apa bata. Oh, kau teruk lagi bazir berat tu. Na'udzubillah min dalik. Oleh itu maka marilah kita bertakwa pada Allah Ta'ala. Jangan jadi saudara syaitan. Sebab tu bazir cerak-cerak dah tu. Nah, walau kita kata tak harai lah kita kata dah. Nah, tapi bazir cerak. Harai tu. Nah, cerak juga harai pun. Nah, sebab tu maka kita tu janganlah bertilah bolehlah. Nah, bakar tu, bedai bakar tu kita berhenti boleh. Doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mintalah hui aku berhenti daripada benda-benda yang bawa pada bazir, yang terpaksa menjadi saudara kepada syaitan-syaitan. Na'udzubillahi min dalik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.